Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali ngaji thalabul ilmi di kesempatan Ahad pagi ini, di mana bahasan kita Sabtu dan Ahad selama masa pembatasan kegiatan masyarakat di kala pandemi ini atau PSBB, ya, kita akan bahas khusus masalah akidah. Saya memiliki bahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani lengkap di channel Rumeso TV, dan kali ini sudah sampai pada video ke-60 dari pembahasan Syarh Sunnah Imam Al-Muzani ini. Kita bahas masih seputar keutamaan sahabat. Kalau buku aslinya seperti ini, saya belum tahu kalau buku terjemahannya, ya. Namun saya sudah memiliki tulisan di website rumeso.com. Saya akan update terus sampai pembahasan kitab Syarh Sunnah ini selesai. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin As-Siddiq fa huwa afdalul khalqi wa khayyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huma waziran Rasulullah fa huma waziran Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa daji'ahu fi qabrihi wa nusallisu bi dhinnurain Utsman bin Affan summa bizil fadli wattuqa Aliyin ibni Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Al-Muzani rahimahullah mengatakan dan dikatakan tentang keutamaan khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Wa khayyaruhum ba'da Nabi SAW, dan orang terpilih sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq, kemudian diurutkan di urutan kedua, atau kita urutkan yang kedua itu adalah Al Faruq, yaitu Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya ini adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daji'ahu fi qabrihi, dan keduanya ini yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersebelahan kuburnya dengan beliau. Wa nusallisu, dan kita urutkan yang ketiga lagi bi dhinnurain, sahabat yang memiliki dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tsumma bi dzil fadli wat tuqa, kemudian kita urutkan lagi setelah itu dengan sahabat yang punya kemuliaan dan dia adalah hamba yang bertakwa, yaitu Aliyin ibni Abi Talibin. Aliyin ibni Abi Talibin radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Nah, pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq sudah kita lalui, juga Utsman bin Affan sudah kita lalui. Saat ini Umar bin Khattab sudah kita lalui. Kali ini kita bahas tentang Utsman bin Affan. Saya cantumkan di website rumaiso.com dan saya ringkas sebagiannya dari ini, ya, dari sebenarnya ini dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian ada yang menyusun ulang secara sistematik. Kalau terjemahannya ini perjalanan hidup empat khalifah Rasul yang agung, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'addu bin Adnan bin Adnan. Tadi bacanya Luay ya, bin Ka'ab bin Luay. Nah, ini silsilah beliau. Nama kunyahnya bisa disebut Abu Amr, bisa disebut Abu Abdillah. Beliau Amirul Mukminin Dzun-Nurain telah berhijrah dua kali. Hijrah pertama itu ada yang ke Habasyah dan yang kedua itu ada yang ke dari Mekah ke Madinah. Dan Amirul Mukminin ini yaitu Utsman bin Affan ini suami dari dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dari dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdus Syams. Dan neneknya bernama Ummu Hakim Al-Baydha binti Abdul Muttalib, bibi Rasulullah dari pihak bapak. Dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi jalur keturunan itu sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain sebagai keponakan, Utsman juga menjadi menantu Rasulullah dan menikahi dua orang putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun ini keponakan jauh ya. Karena kalau ini enggak keponakan langsung gitu. Karena tadi dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kerabatnya sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dekat saja. Tadi bibi Rasulullah dari pihak bapak ya. Kemudian dengan keutamaan ini saja sulit bagi seorang untuk mencelanya. Jadi kadang kita lihat dari silsilah keluarga, nah itu sulit untuk dicela. Kecuali bagi mereka yang memiliki kedengkian di hatinya, punya hasad di hatinya. Dia itu adalah seorang tokoh di masyarakat, beliau ini adalah seorang tokoh di masyarakat. Jadi kalau kita saja ada seorang tokoh di masyarakat, itu akan mencarikan ya orang yang terbaik menjadi suami anaknya, apalagi di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentulah beliau akan memilih orang yang terbaik untuk menjadi suami putrinya. Jadi kalau ada tokoh dia ingin mencarikan anaknya itu jodoh, ya maka tentu dia akan memilih jodoh yang terbaik ketika itu. Jadi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama ya. Beliau tokoh besar, ya seorang nabi, tentu saja ingin mencari orang yang punya silsilah keturunan baik. Maka dipilihlah Utsman bin Affan ketika itu. Nah, Utsman bin Affan juga ini termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau juga menjadi 6 orang anggota syura yang kemarin yang memutuskan akan berembuk untuk yang kemarin saat kisah Utsman berakhir itu ya. Enam orang itu berembuk ya, siapa yang jadi khalifah setelah sepeninggal Utsman, sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka terpilihlah dari 6 itu berembuk, terpilihlah Utsman bin Affan. Dan beliau adalah salah seorang khalifah al-Mahdiyyin yang diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita dapati dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan ajaranku, dan juga ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini dari sisi mengenal Utsman bin Affan ya. Jadi kalau kita simpulkan, beliau dari garis keturunan yang baik, kemudian dekat dengan Nabi SAW karena jadi menantu beliau, juga ada silsilah jadi keponakan. Kemudian di antara 10 orang sahabat, beliau ini yang dijamin masuk surga juga, beliau itu masuk 6 orang anggota syura yang memutuskan siapa yang menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan salah seorang khalifah al-Mahdiyyin. Jadi masuk pada hadis, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-Mahdiyyin. Nah, sekarang kita lihat ciri fisik dan akhlak Utsman. Ciri fisik dan akhlak Utsman. Utsman itu seorang rupawan. Cakep. Sifatnya lembut. Pernah kita bahas ketika pembahasan fikih muamalat dari buku Ustaz Irwandi itu ketika membahas boleh saja seorang itu dipaksa untuk menjual sesuatu, diantaranya menjual tanah yang nanti akan dipakai untuk kepentingan umum. Nah, pernah di masa Utsman, sebelumnya itu Umar, tanah sekitar Ka'bah itu ingin diperluas, maka ada pembahasan gitu dengan cara dipaksa. Awalnya dengan Umar itu, Umar bersikap tegas, keras, akhirnya semua pada nurut. Ketika Utsman, mereka tahu Utsman itu lemah lembut, maka mereka mau macam-macam dengan Utsman. Akhirnya mereka sulit untuk menjual tanah mereka, ya karena tahu akhlak Utsman itu yang lemah lembut. Kemudian Utsman itu mengatakan, nah ini karena kalian tahu saya itu lemah lembut yang gak bisa tegas ya. Ternyata ketika itu Utsman ambil keputusan, orang yang tidak mau untuk di tanahnya itu dibebasin untuk perluasan Ka'bah, ya, perluasan halaman sekitar Ka'bah, ya, siap-siap nanti mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman. Nah, itu tanda selain lemah lembut, Utsman itu tegas pula. Kemudian mempunyai janggut yang lebat. Dan ini sifat dari Nabi SAW juga ya, mempunyai janggut yang lebat. Jadi memang sifat jenggot itu yang lebih baik itu adalah dibiarkan apa adanya. Dan kalimat membiarkan apa adanya ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika membahas hadis yang memerintahkan jenggot itu wa'ful liha. Itu ada kali beberapa teks tentang jenggot itu. Maksudnya adalah biarkan jenggot apa adanya, tidak dicukur. Kemudian Az-Zuhri mengatakan, maaf ini masih ada sifat yang lainnya, berperawakan sedang, kemudian mempunyai tulang persendian yang besar, jadi tulang persendian yang besar, berbahu bidang, bahunya bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya bagus. Ya, bentuk mulutnya bagus. Kemudian Az-Zuhri mengatakan beliau berwajah rupawan. Utsman itu berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbau bidang, berdahi lebar, dahinya lebar, mempunyai telapak kaki yang lebar. Juga di sini sifat dari Utsman, Amir Mu'minin Utsman bin Affan, terkenal dengan akhlaknya yang mulia, dia sangat pemalu, dermawan, dan dia itu orang terhormat. Nah, terlalu panjang untuk mengisahkan kedermawanan beliau pada kesempatan yang sempit ini. Nah, untuk kehidupan akhirat, menolong orang lain dan berderma seolah-olah hartanya itu seringan buah-buah kapuk yang terpecah lalu kapuknya terembus angin yang kencang. Artinya, untuk kehidupan akhirat mudah atau semangat untuk menolong orang lain dan berderma. Lalu Utsman bin Affan masuk Islam di awal mula melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Utsman itu masuk Islamnya lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Maulana baca? Ada itu? Sennheiser? Jadi gantian. Ya. Sekarang keutamaan Utsman bin Affan. Ya, tes. Keutamaan Utsman bin Affan. Nah, keutamaan Utsman bin Affan. Ya, terus. Pertama, Utsman adalah penduduk surga yang hidup di bumi. Dia sudah dijamin masuk surga. Utsman itu sudah dijamin masuk surga ketika dia ada di bumi. Dari Ummu Salah Syariah berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa amarani bi hifzi babil hait." Faja'a rajulun yasta'zinu faqal i'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Faiza Abu Bakrin thumma ja'a akhar yasta'zinu faqal i'zan lahu wa bashirhu bil jannah. Faiza Umar thumma ja'a akharu yasta'zinu fasakata hunaihatan thumma qal i'zan lahu wa bashirhu bil jannah ala balwa satusibuhu. Faiza Utsman bin Affan. Baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki untuk masuk. Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Ya, yang pertama ini Abu Bakar ya. Disuruh masuk. Ya, kabarkan padanya bahwasanya dia itu akan masuk surga. Nah, ternyata yang masuk ketika itu Abu Bakar. Terus. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki itu adalah Umar bin Al-Khattab. Lalu datang lagi seorang lelaki meminta diizinkan masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, "Izinkan ia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Tadi lagi kedua minta izin masuk, diberitahu bahwasanya ia akan masuk surga itu Umar bin Khattab. Lalu datang lagi yang ketiga minta izin masuk, beliau terdiam sejenak. Lalu bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwasanya ia masuk surga, disertai dengan cobaan yang menimpanya. Jadi cobaan berat, ya, yang nanti akan ditimpa oleh Utsman, yang diderita oleh Utsman sebelum dia itu meninggal dunia. Ternyata laki tersebut adalah Utsman bin Affan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini menunjukkan, tadi disebut, Utsman itu sudah dijamin masuk surga. Itu sudah menunjukkan keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan. Terus yang kedua. Kedua, kedudukan Utsman dibanding umat Islam lainnya. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya. Ternyata aku lebih berat dari mereka." Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata Abu Bakar lebih berat dari umatku. Setelah itu diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka. Ya, ini Umar bin Jabal itu cerita. Aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan. Ini kata Rasulullah SAW ya. Dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan yang lainnya. Ternyata aku lebih berat dari mereka. Jadi Rasul dari sisi timbangan lebih berat daripada umatnya. Ya, ini tentu saja nanti di hari kiamat. Nanti kita kenal dengan namanya mizan. Ya, akan ditimbang. Bisa jadi amal, bisa jadi kartu catatan amal atau catatan amal, bisa jadi itu adalah orangnya. Ya, dari sini teksnya menunjukkan orangnya yang ditimbang. Tetapi tetap maksudnya nantinya akan ditimbang kebaikan-kebaikan seorang ketika itu. Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata Abu Bakar lebih berat daripada umatku. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar juga ya. Kemudian setelah itu diletakkan lagi Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata lebih berat juga dari mereka. Umar lebih berat dari mereka. Sama juga dengan Utsman, diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari Rasulullah SAW dibanding umatnya. Keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman bin Affan. Terus. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Umar bin Al-Khattab. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dibandingkan seluruh umat Nabi Muhammad yang lain. Seandainya orang-orang terbaik dari umat ini dikumpulkan, lalu ditimbang dengan salah seorang dari tiga orang sahabat Nabi ini, niscaya timbangan mereka lebih berat dibanding seluruh orang-orang terbaik tersebut. Nah, dibanding dengan orang-orang yang lainnya, tetap tiga sahabat ini lebih utama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sekarang yang ketiga, Utsman itu pria pemalu. Ya, Utsman itu pria pemalu. Dari Utsman sendiri katakan dan Aisyah keduanya menceritakan gini. Ana Abu Bakr ista'zana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala firasyi Aisyata. Labisan martu Aisyah, marata Aisyatu fa adzina li Abi Bakrin wa huwa kadzalik. Fa qada ilaihi hajatahu summa sarafa summa ista'zana Umar radhiyallahu anhu fa adzana lahu wa huwa kadzalik. Faqad ilai hajatahu summa sarafa qala usmanu summa istazantu alaihi fajalasa wa qala li aisyata ijmai ilaiki siyabaki wa qala li aisyata ijmai ilaiki siyabaki faqudiyat ilaihi hajati summa saraftu qala faqala aisyatu ya rasulullah lam araka faza'at li abi bakr wa umar radhiyallahu anhuma kama faza'at li usman. Qala Rasulullah sallam inna Utsmana rajulun hayyun wa inni khashitu an adzantu lahu wa ana ala tilkal hal alla yablugu ilayya fi hajatihi. Suatu ketika Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berbaring di tempat tidur Aisyah sambil memakai kain panjang istrinya. Nah, lihat di sini menandakan kalau masuk ke tempat seorang, termasuk juga dari istri kepada suami, ataupun orang luar masuk ke tempat kita, gitu, hendaklah meminta izin. Dan juga di sini masih dibolehkan, ya, memakai kain panjang istri di sini. Ini bukan tasyabu dengan perempuan, tapi mungkin kain ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Terus beliau lalu? Beliau lalu mengizinkan Abu Bakar dan beliau tetap dalam keadaan semula. Ya, tetap dalam keadaan kain itu dipakai gitu. Terus Abu Bakar lalu mengutarakan keperluannya lalu pergi. Nah, Abu Bakar utarakan keperluannya setelah dapat izin tadi lalu pergi. Terus setelah itu datanglah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu meminta izin dan beliau mengizinkannya masuk sedangkan beliau masih dalam kondisi semula. Umar lalu mengutarakan keperluannya, lalu setelah itu ia pun pergi. Nah, Umar juga demikian datang minta izin ya seperti tadi, kemudian mengutarakan keperluannya, kemudian pergi. Terus Utsman bin Affan berkata, lalu saya meminta izin. Beliau lalu duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Aisyah, tutupkanlah bajumu padaku. Lalu kuutarakan keperluanku, lalu saya pun pergi. Ya, Aisyah lalu bertanya. Wahai Rasulullah, tindakanmu terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kok tidak seperti tindakanmu pada Utsman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, sesungguhnya Utsman adalah seorang pria pemalu dan saya khawatir jika dia kuizinkan dan saya dalam keadaan demikian, dia lalu tidak mengutarakan keperluannya. Nah, karena saking Rasulullah SAW sendiri akui Utsman itu pria pemalu. Maka ketika dengan Abu Bakar Umar tetap pakai ya tutup juga sama, tetapi ketika dengan Utsman lebih ditutup lagi tadi. Ya, saat Rasulullah SAW itu ditemui oleh Utsman. Karena tadi minta ambilkan kain lagi kan, nah, untuk menutupi diri. Nah, beliau SAW juga mengatakan tentang Utsman, ala astahyi, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Baca. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang Utsman, apakah aku tidak malu pada seseorang yang para malaikat saja malu kepadanya? Nah, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Ini tanda kemuliaan dari Utsman juga. Di samping itu juga ada kemuliaan yang lainnya ya, keutamaan atau kemuliaan yang lainnya dari Utsman ya. Kedudukan Utsman di tengah umat itu bagaimana? Kemudian Utsman adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, berhijrah tadi dua kali yang kita sebut. Utsman juga ketika ada di Gunung Uhud itu bergetar. Ketika itu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, terus dikatakan, tenanglah wahai Uhud. Kalau tidak salah, ingat beliau menghentakkan kakinya padanya. Yaitu ketika itu bersama Rasulullah SAW ya. Tidak ada siapa-siapa di atasmu, melainkan hanya seorang Nabi, seorang As-Siddiq, dan dua orang syahid. Ya, dan dua orang syahid. Syahidnya Utsman nanti kita lihat di kisah terakhir ini. Terus ada tingkat keistimewaan beliau juga. Ya, kan yang diistimewakan itu pada zaman Rasulullah SAW kami tidak menyamakan Abu Bakar dengan sahabat yang lain, kemudian Umar dan kemudian Utsman. Setelah itu kami tidak mengistimewakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Berarti Utsman ini diantara sahabat yang istimewa. Terus ada wasiat Nabi kepada Utsman bin Affan agar tetap sabar dan tidak memenuhi tuntutan agar turun dari jabatan gitu. Ada juga kesaksian Aisyah untuk Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita lihat kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang akan memberontaknya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk memanggil Utsman. Ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, nah, sambil menepuk pundak Utsman adalah, Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian, mengamanahimu jabatan khalifah. Nah, berarti akan kamu jadi khalifah terus. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, jagalah. Janganlah engkau melepaskan sampai engkau bertemu denganku, meninggal. Beliau mengulangi ucapan ini 3 kali. Di sini ada isyarat dari Nabi SAW, Utsman akan jadi khalifah. Kemudian ada orang-orang yang berkhianat dari orang-orang munafik, ingin melepaskan kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, Nabi katakan, jangan engkau lepas sampai engkau bertemu denganku, yaitu sampai meninggal. Beliau mengucapkan itu sampai 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Terus dan akhirnya perjumpaan yang disabdakan Rasulullah pun terjadi. Dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan khalayak, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Lalu beliau mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Maka pada pagi harinya beliau berpuasa dan di hari itulah beliau terbunuh. Nah, terbunuh dalam keadaan berpuasa ya di sini. Aku berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi, lalu beliau mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Maka pada pagi harinya ia puasa, kemudian dia terbunuh. Kemudian Kasir bin As-Solat mendatangi Utsman bin Affan dan berkata, Amirul Mukminin, keluarlah dan duduklah di teras depan agar masyarakat melihatmu. Jika engkau lakukan itu, masyarakat akan membelamu. Utsman tertawa lalu berkata, wahai Kasir, semalam aku bermimpi seakan-akan aku berjumpa dengan Nabi Allah, Abu Bakar, dan Umar. Lalu beliau bersabda, kembalilah, karena besok engkau akan berbuka bersama kami. Kemudian Utsman berkata, demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari, kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat. Utsman berkata, demi Allah, tidaklah matahari terbenam esok hari, kecuali aku sudah menjadi penghuni akhirat. Nah, ini syarat juga ya. Wahai Kasir, semalam aku bermimpi, seakan-akan aku berjumpa dengan Nabi Allah, Abu Bakar dan Umar. Lalu bersabda, kembalilah karena besok engkau akan berbuka bersama kami. Nah ini cerita sebelum juga Utsman bin Affan itu dibunuh. Nah terus demikianlah. Demikianlah sedikit cuplikan tentang keutamaan Utsman bin Affan yang mungkin ditutupi oleh orang-orang yang lebih senang memperhatikan aib-aibnya. Padahal aib itu sendiri adalah fitnah yang dituduhkan kepadanya. Semoga Allah meridhoi Utsman bin Affan dan memasukkannya ke dalam surga yang penuh kedamaian. Ya Allahu a'lam bishawab. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini dari keutamaan Utsman bin Affan khalifah yang ketiga. Insyaallah pertemuan Sabtu besok yang Sabtu pagi kita lanjut dengan keutamaan Ali. Ahadnya nanti tentang keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab, boleh tanya umum ya. Sebelumnya saya buka dulu lewat YouTube. Dari YouTube terlebih dahulu, di sini tulis dari Silvia Mulyani. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ingin sesuatu apalagi perkara dunia kita ucapkan selawat? Karena sekarang marak apa-apa itu diselawatin dulu saja. Jazakumullah khaira. Memang ada yang punya sifat seperti ini ya, untuk dapat hal dunia mereka ya ajarkan dengan selawatin saja gitu. Jadi pingin misalnya dapat HP iPhone terbaru, dapat Mac terbaru, ya pingin MacBook, pingin yang lainnya gitu. Sampai mobil pun ya mereka ajarkan dengan supaya selawatin saja. Jadi barang tersebut dilihat kemudian selawatin saja. Ingat, ini namanya berselawat untuk tujuan dunia. Dan kalau dia bersolat seperti itu, dapat dunia enggak? Iya, bisa dapat dunia. Namun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini namanya meminta gantian dunia dengan sesuatu yang remeh. Sesuatu yang rendah. Sesuatu yang kecil. Harusnya kita itu bersolat untuk dapat syafaat kelak. Bukan dengan tujuan-tujuan seperti ini. Ya, jadi ini mengganti sesuatu yang nanti jadi dapat syafaat malah dengan sesuatu yang lebih rendah. Dan itu cuma urusan dunia saja. Dan yang beri contoh seperti ini juga orang-orang yang saya sayangkan itu yang nyatakan dekat dengan agama, bahkan mungkin digelari ustadz, tetapi mengajarkan cuma hal duniawi saja kepada jamaah atau kepada followernya atau kepada pengikutnya. Nggak perlu diikuti semacam itu. Ini dari Ummu Khai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang zakat yang nisabnya 85 gram. Apakah hanya dari satu emas perhiasan saja atau kita menjumlah semua gram emas yang kita punya sehingga mencapai 85 gram lalu dizakati, atau bagaimana ya Ustaz? Ya semua simpanan emasnya, ini termasuk emas perhiasan ya, atau emas batangan atau emas antam, itu di total semuanya senilai 85 gram enggak atau tidak? Kalau jika sudah mencapai senilai 85 gram atau lebih, maka kena zakat 2,5%. Ada penikmat ngaji, Ustaz, doakan saya lagi sakit. Semoga Allah beri kesembuhan tanpa meninggalkan bekas. Baik, berikutnya saya buka dari Zoom, ada enggak? Kalau enggak lewat ini chat. Nah, Ustaz, ada penanya langsung. Silakan. Ya, silakan. Pada Saudari Zainab. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Izin bertanya. Iya. Misalnya ada kasus ini, misalnya saya mau investasi bisnis ke teman. Nah, ya. Teman itu enggak ada modal, cuman dia akan bantu dalam hal penjualan dan semuanya gitu. saya hanya investasi aja. Nah, yang ditanyakan bagaimana pembagian keuntungannya, apakah keuntungannya itu dari modalnya atau enggak dari bagi hasilnya? Itu aja, terima kasih. Keuntungannya Ustaz dari bagi hasilnya, Bu. Setelah jadi, modal itu balik. Modal itu kembali, ya. Misalnya modalnya 100.000, jadi 100.000 kembali, nanti keuntungannya dari bagi hasil yang didapatkannya. Iya, gitu. Iya, betul. Oh iya, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Saudari Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya, bagaimana posisi kaki ketika salat dua rakaat, yang salat terakhir, yang rakaat terakhir, posisi kakinya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat berapa rokaat pun kakinya tawarruk keluar, tidak iftirosh. Iftirosh itu hanya berlaku di selain duduk tahiyat akhir, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, atau duduk istiroha ketika bangkit ke rokaat dari ganjil ke genap. Nah, itu duduknya duduk iftirosh. Jadi kaidahnya setiap duduk mau salam, duduknya tawaruk, kakinya keluar. Selain duduk itu, duduknya iftirosh. Dan kaidah ini sangat mudah dipahami, itu pertama. Kemudian kaidah ini juga akan membantu untuk mengetahui kalau seorang itu jadi imam, dia berada di rakaat keberapa. Kemudian duduk tawaruk ini juga, itu lebih enak untuk duduk lama. Lebih enak untuk duduk lama. Karena kaki keluar, dia duduknya lebih santai daripada kakinya itu iftirosh, tegak, agak sulit untuk duduk lama. Nah, ini alasan yang lainnya yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu'alam. Kedua, bisa, Ustaz? Iya, silakan. Apakah kalau kita mendoakan Al-Fatihah ke orang meninggal itu sampai doanya? Yang tepat, kalau dalam pendapat mazhab seperti perkataan Ibnu Katsir tentang Syafi'i ya, bahwasanya mengirim bacaan Al-Qur'an pada orang yang meninggal dunia tidak sampai. Beliau membawakan perkataan ini dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia cuma mendapatkan hasil usaha dia saja gitu. Kalau dia ingin dapat dari orang lain butuh dalil, sedangkan bacaan Al-Qur'an tadi tidak ada dalilnya untuk nyampe. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikum. Ya, silakan yang berikutnya lagi. Ummu Hafif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk pakaian ada hisab ya, Ustaz, kalau banyak pesan? Semuanya, bukan hanya pakaian aja, Bu. Semuanya, kita punya apa? Punya kendaraan, punya pakaian, punya motor, punya mobil, semua dihisap. Jadi jangan bahas pakaian aja, Bu. Apa yang dimakan juga dihisap gitu. Iya, Ustaz. Kalau kita berniat, misalkan pakaian itu, kita kan masih, misalkan kita masih sayang dengan pakaian yang itu, Ustaz. Jadi sekali-sekali kita pakai, kan? Tapi jarang-jarang gitu, Ustaz. Boleh aja, Bu. Itu terserah gitu, jadi tidak ada pelanggaran dalam hal ini dari sisi hukum, tidak. Enggak apa-apa, Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Ya, no, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Selanjutnya Ukti Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Ustaz, ada yang bertanya dan mungkin di luar tema. Iya. Saya ingin minta saran kepada Ustaz. Gini, Ustaz, anak ini seorang santri, namun ibu saya ingin memindahkan saya di Pondok Waru dengan alasan dekat dari rumah, dan apa ibu bisa mentau saya. Terus di Pondok Waru saya ini berbeda manhaj dengan pondok saya yang pertama, Ustaz. Jadi bagaimana pendapat Ustaz, apakah anak harus pindah di Pondok Waru yang disarankan ibu, atau saya harus menetap di pondok yang lama saya? Sebenarnya sih apapun, sepertinya apapun itu, ya semua hal itu manut pada orang tua. Tapi anak ketika itu kan tidak bisa nurut ketika akan bertentangan dengan agama dia gitu ya, bertentangan dengan prinsip dia. Nah, ini tinggal bagaimana komunikasi dari anak pada orang tua. Tetap dia sampaikan dengan bijak, dia berikan alasan, saya di sini saja biar tetap menyesuaikan gitu. Kalau mau masalah diawasi, bilang aja, yakinkan pada orang tua bahwa saya di pondok ini, insya Allah saya lebih baik, lebih bisa menjaga diri, dan seterusnya. Gitu ya. Pak Ustaz, gini, di pondok yang lama saya itu, apa, saya sering keluar masuk rumah sakit, bahkan sering dirawat, sehingga ibu kesusahan untuk mengunjungi saya. Jadi, punya penyakit bawaan khusus? Iya, sering terjadi pembengkakan jantung di selaput kiri, sehingga ibu terkadang khawatir jika lau jauh dari anak, Ustaz. Ketika pindah ke pondok yang dekat, berarti bisa diawasi oleh orang tua. Iya, benar, Ustaz. Berarti keselamatan nyawa lebih dipentingkan di situ. Bisa pindah, tetapi harus tahu prinsip prinsip beragama sehingga tetap pakai prinsip yang benar. Gitu ya? Ya, Ustaz. Iya. Ya. Ya. Ustaz. Ya, satu lagi ada, kalau enggak bisa baca chat, saya masih baca di sini. Masuk ya, chat. Ya. Ada yang sudah masuk pertanyaannya. Bismillah, Ustaz, bolehkah menonton film tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sekadar nonton boleh, asalkan ya lepas dari musik dan seterusnya. Punya latar belakang membuat film ini memang ceritanya benar, tidak dibuat-buat. Sumber-sumbernya juga benar. Nah, itu yang ini agak sulit gitu. Kecuali dia pernah belajar, terus dia tahu kisah ini benar ataukah tidak. Ya, jadi kalau saran saya sih mendingan baca buku seperti ini atau mendengar penjelasan ustaz langsung ketika menjelaskan. Baik, terus ada lagi satu di chat. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Saya bermimpi melihat tulisan Arab di langit yang bercahaya dan bergerak-gerak di langit. Lalu saya melihat perempuan-perempuan bercadar bergandengan tangan sambil mengucap syahadat. Apakah mimpi tersebut ada maknanya? Wallahu a'lam. Jangan itu cuma sekadar mimpi saja. Baik, yang lain lagi. Bismillah, assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, bolehkah kita memaksakan menangis ketika kita berdoa bersendirian dengan harapan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, menangisnya tidak dibuat-buat kayak gitu ya. Menangisnya kan di dalam hadis sebutnya karena rasa takut. Kalau memang ada rasa takut kemudian timbul nangis, nah itu yang dimaksud. Baik, sebentar saya baca dulu di Facebook dari Dadang Supriyatna. Saya mendapatkan hadiah biaya ibadah umroh dari perusahaan dan ingin mengajak istri saya ikut bersama dengan biaya sendiri. Dan biaya ibadah istri saya dari meminjam dari bank syariah atau konvensional. Bolehkah Ustadz? Yang biaya ini yang tidak boleh ya, dari bank syariah ataupun konvensional, saya tidak sarankan. Saran saya bisa berangkat tetapi minjam uang dari pihak kantor atau pihak yang lainnya yang tidak ada bunga di situ. Nah, itu yang lebih aman. Terus di YouTube lagi sebentar. Ya. Mau tanya di luar tema, bagaimana hukum kita menjual tanah kepada orang kafir atau ya orang kafir yang akan digunakan untuk pemakaman khusus orang-orang agama mereka? Kalau amannya sih tidak jual kepada mereka ya, karena nanti dukung ritual-ritual mereka juga di situ, itu yang lebih aman. Bekerja di Menkumham itu gajinya itu sama dengan fee bank atau tidak? Masih halal ya, pekerjanya umum di sini, bukan seperti riba. Jika saya kasih istri 5 juta, lalu bilang itu untuk kebutuhan pokok bulanannya, lalu mengatakan ini kebutuhan pokok bulan ini ya, sisanya itu nafkahmu. Apakah itu boleh? Boleh, berarti sisanya berarti tidak kembali kepada istri, maaf, tidak kembali kepada suami. Apa Ustaz untuk jadwal kajian bulughul maram dipindah hari apa? Yang bulughul maramnya nanti setelah PSBB ya, Karena saya biasanya ada majelis bulughul maramnya itu nanti ada jamaah hadir gitu, biar nanti mereka tidak ketinggalan. Nanti setelah dibuka, diizinkan dibuka untuk majelis lagi, baru kita kaji bulughul maram. Nanti ikuti saja flyer-flyer yang ada di media sosial. Ya, tetap Sabtu Ahad juga, atau itu hari Ahad. Nanti kami akan beritahu infonya insyaAllah. Saat Anda seorang perawat, apakah boleh Anda minta pindah ke rawat jalan dan rawat inap kepada atasan? Boleh saja kalau memang ada alasan yang benar untuk itu. Baik, bisa baca dari chat lagi? Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Bertanya juga, apakah qada sholat itu harus dilakukan di hari yang sama kita terlupus sholat tersebut, atau boleh dilakukan besok harinya? Seperti ada kendala tidak bisa melaksanakan sholat zuhur hari ini, kita mengqadanya besok pada waktu zuhur juga. Jazakumullah. Yang setahu saya memahami hadis tekstualnya, fakafaratuha idza zakaroha. Kafarohnya itu ketika dia itu ingat. Berarti ketika ingat, misalnya subuh dia lupa untuk sholat subuh, ingatnya jam 7, ya. Maka langsung dia kerjakan sholat subuh tadi jam 7. Jadi ketika dia ingat, dia bayar qadha untuk sholatnya tadi ketika itu juga. Ini yang lebih amannya dan lebih cepat terlepas dari kewajiban. Ya, terus yang kedua silakan. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya yasinan malam Jumat, dan bagaimana hukum akhwat memakai pakaian ketat yang marak akhir-akhir ini? Kalau pakaian ketat tidak boleh. Nanti saya kaji di belajar dari istri Nabi ya. Sama bisa miliki dari buku saya perhiasan wanita. Kemudian yang pertama tadi, baca yasinan malam Jumat. Tidak ada tuntunan, karena itu khususkan waktu. Sedangkan dalam ibadah kita harus khususkan waktu itu sesuaikan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka masuk pada hadis Nabi, man amila amalan laisa alai amruna fa waraddun. Siapa yang beramal yang tidak ada dalil dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ya, terus ada lagi? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ikhtiar kita ketika kita menginginkan sesuatu yang berbau dunia? Apakah boleh apa saja ikhtiar kita untuk mendapatkannya Ustaz? Ya, lakukan sebab. Ya, terus yang kedua, banyak doa agar itu tercapai. Wallahu a'lam. Ya, ada yang resen satu ya? Silakan Ustaz Ajizah Fuad. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini ada tema. Kalau sholat tahajud itu kan biasanya kan saya dua rakaat itu Ustaz. Terus kemudian di rakaat pertama kan dua rakaat. Setelah itu rakaat berikutnya yang dua rakaat itu saya lupa, tidak tasahud, langsung berdiri. Jadi di rakaat ketiga, di saat rakaat ketiga baru ingat tuh ini sudah tiga rakaat. Terus ditambah lagi empat rakaat salam. Enggak gitu. Niatannya berapa rakaat? Kan dua rakaat. Nah, dua rakaat berarti ibu harus ketika sudah tiga turun karena lebih dari dua. Jadi nggak bisa untuk nambah itu di tengah-tengah bu. Oh gitu ya. Iya, jadi itu kan tidak sesuai dengan niatan ibu di awal. Niatan ibu di awal dua, ya sudah dua. Kalau ternyata kok lupa bablas jadi tiga, ya tiga salah, ya, maka turun. Nah, besok kalau ada kasus kayak gini nggak boleh lagi. Oh gitu. Jadi harus anu sujud sahwi Ustaz ya? Iya, habis kelebihan tadi, tahiyat akhir, terus langsung sujud sahwi. Sujud sahwi, iya. Ya, bisa ada salam, bisa sebelum salam. Oh, jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lagi dari chat satu, baru kita tutup ya, monggo. Pertanyaan selanjutnya, jika terlanjur menggibahi orang lain, bagaimana cara bertaubat darinya? Apakah harus mendatanginya dan meminta maaf? Kalau dia tahu, minta maaf, terus menyebutkan kebaikannya depan umum. Baik, dari Fuji Febrian di YouTube, bagaimana jika kita membuat postingan dakwah dengan potongan ayat Al-Quran, namun si pembuat belum bisa mengamalkannya, apakah boleh? Baiknya membuat sekaligus amalkan, biar nanti tidak termasuk pada ayat, lima takulu nama la taf'alun. Kenapa kamu itu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Terus bagaimana cara membalas puasa Ramadan yang belum terganti di tahun-tahun sebelumnya? Kalau sudah lewat satu tahun, artinya seharusnya tahun ini bayar gitu. Namun kelewat lagi masuk Ramadan berikutnya, maka kewajibannya jadi dua. Yang pertama bayar qadha, kemudian yang kedua tunaikan fidyah sesuai dengan jumlah qadha tadi. Jadi misalnya ada 7 hari puasa belum dibayar, maka 7 hari untuk qadha, kemudian tambah fidyah 7 kali. Fidyah berupa memberikan makan kepada orang miskin dengan cara buat makanan, ya, yang kita sebut makan, kemudian berikan kepada orang miskin sesuai tadi, satu fidyah satu kali makan saja. Tidak satu fidyah untuk 3 kali makan, tidak cukup, satu itu paling minimal. Masa fatrah itu, ini ada tanya lagi dari toko halal food. Masa fatrah itu masa menunggu, jadi masa kosong. Kalau saat Nabi SAW dapat wahyu pertama dengan wahyu kedua, itu masa fatrah namanya. Ada masa kosong ketika itu, walaupun berapa hari itu cuma kosongnya, cuma beberapa hari saja. Kalau dari pembahasan dalam kitab sirah itu ada juga masa fatrah ketika Nabi SAW belum diangkat jadi Nabi, ada orang-orang hidup ketika itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan ada masa kosongnya. Nah, orang-orang yang hidup di masa fatrah ini, dia punya kewajiban untuk ikut ajaran Nabi sebelumnya. Ya, ajaran Nabi sebelumnya itu namanya masa fatrah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pagi ini. Insyaallah besok pagi kita kembali ke bahasan belajar dari istri Nabi. Ya, belajar dari istri Nabi, yang belum memiliki bukunya bisa membeli di Ruwaifi Store di 085200171222 atau bisa membuka di Tokopedia atau di Shopee. Juga mudah-mudahan sudah mulai aktif di Bukalapak. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.